Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Insyaallah mulai sore hari ini kita akan mengkaji kitab Talkhisu Ahkamul Janaiz, ringkasan tentang hukum-hukum seputar jenazah atau pengurusan jenazah seorang muslim. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting. Mengapa? Karena seorang muslim, seorang mukmin, sesuatu yang paling berharga dari mereka adalah ketika mereka mendapatkan husnul khatimah, hidup yang diakhiri dengan kebaikan. Ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan kitab ini, Ahkamul Janaiz. Karena di sebagian babnya akan disebutkan tentang mentalqin, mendiktekan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang mau meninggal dunia. Tentunya ketika dia berhasil, mampu dengan taufik dari Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia, orang yang biiznillah sukses. Walaupun mungkin dia selama ini kurang amal solehnya atau dia banyak dosanya, tetapi menjelang kematiannya banyak yang memberikan semangat kepada dia ketika dia sakaratul maut, dinasihati, diarahkan, dibimbing untuk taubat dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia mendapatkan taufik dari Allah, maka tentunya sesuatu yang sangat besar, manfaat yang luar biasa bagi dia. Dia akan merasa bahagia sekali, walaupun dia selama ini belum mungkin mendapatkan berbagai macam kenikmatan dunia, atau walaupun dia banyak berbuat dosa, tapi dia punya harapan ketika berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia berharap mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Dan juga minimalnya selama dia seorang muslim, zahirnya muslim, dan kita perlakukan padanya pengurusan jenazah dari dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan serta didoakan, maka semuanya ini bermanfaat bagi dia. Ketika kita solat jenazah untuk dia dan doa dalam sholat tersebut Allah kabulkan, tentu bermanfaat bagi si mayit, dan dia akan berbahagia di alam kuburnya ataupun di akhirat nanti. Dan masalah husnul khatimah, hidup diakhiri dengan kebaikan atau barometer kesuksesan seorang muslim itu di penghujung hidupnya, hal ini berdasarkan hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, riwayat al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, al-a'malu bil khawatimi. Amalan-amalan itu tergantung dengan akhir-akhirnya. Sehingga kita harus bersemangat mempelajari masalah hukum-hukum jenazah ini. Dengan harapan tadi, mudah-mudahan fulan yang mau meninggal dunia dia mendapatkan husnul khotimah, dan kita bisa berbuat sesuatu yang memberikan manfaat untuk dia dari proses tadi, proses pengurusan jenazah. Dan setelah dia dikuburkan, tetap kita mendoakan dia dengan doa umum untuk kaum muslimin dan muslimat. Maka si mayit yang telah dikubur, telah meninggal dunia, akan mendapatkan manfaat dari doa saudara-saudaranya kaum muslimin. Kita langsung ke halaman 7, fasal yang pertama. Qala Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ma yajibu 'alal maridi, apa yang wajib bagi orang yang sakit. Secara umum manusia itu ketika meninggal dunia biasanya didahului oleh sakit, biasanya, walaupun ya banyak juga atau ada yang langsung meninggal, tapi seringnya sakit dulu, sakit baru meninggal. Nah, tentunya bagi yang sakit, terutama sakit yang parah, yang dia merasa khawatir ini adalah sakit yang mengantarkan kepada ajalku, maka di saat itu orang yang sakit harus memperhatikan hal-hal berikut ini yang akan disampaikan oleh Syekh rahimahullah. Dan secara umum sakit apapun, walaupun sakit ringan, tetap hal-hal yang akan disampaikan ini bermanfaat. Karena apa? Yang namanya ajal tidak tahu. Bisa jadi sakitnya ringan, tetapi justru itulah sakit terakhir dia yang mengantarkan ajalnya. Sangat mungkin, bahkan tidak sakit pun bisa meninggal dunia. Yang pertama, yang wajib dilakukan, dimiliki, atau yang ada pada orang yang sakit adalah alal maridhi ayyarda biqadaillahi. Wajib bagi orang yang sakit untuk menerima, rela, ridha dengan ketentuan Allah, dengan takdirnya, yaitu sakit dan juga yang lainnya. Wa yasbiru ala qadarihi, dan wajib bagi orang yang sakit untuk bersabar di dalam menghadapi takdir Allah, ketentuannya, keputusannya. Wa yuhsinu dhanna li rabbihi, dan yang ketiga, wajib bagi orang yang sakit untuk husnudzan, berbaik sangka kepada Allah, Rabbnya. Dzalika khairul lahu, hal itu adalah kebaikan bagi dia. Ridha, sabar, dan husnudzan adalah kebaikan bagi orang yang sakit. Liqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat menakjubkan, mengagumkan, mengherankan urusannya seorang mukmin, keadaannya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya urusan dia, urusan seorang mukmin seluruhnya adalah baik, kebaikan, tidak ada kejelekan. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Perkara yang mengagumkan ini tidaklah dimiliki oleh seorang pun kecuali hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Berarti yang kafir, yang munafik tidak memiliki perkara yang mengagumkan tersebut. Hanya orang beriman, hanya mukmin yang memilikinya. Apa itu? Dua perkara. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Seorang mukmin ketika mendapatkan kesenangan seperti kenikmatan-kenikmatan, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat harta dan yang lainnya, dia bersyukur, maka rasa syukurnya tersebut adalah kebaikan buat dia, karena dia akan mendapatkan pahala. Bahkan pahalanya tidak terbatas. Wasanajdi syakirin. Dan kan kata Allah akan membalas asyakirin, orang-orang yang bersyukur. Tidak disebutkan berapa balasannya, mutlak berarti menunjukkan besar sekali pahala balasan bagi orang yang bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lah. Dan sebaliknya, ini keadaan yang kedua. Seorang mukmin apabila dia mendapatkan dharra, musibah-musibah, perkara-perkara yang memudaratkan dia, membahayakan dia, sakit, hilang hartanya atau yang lainnya. Dia ketika mendapatkan dharra tadi, perkara yang tidak dia sukai sebenarnya, mudarat-mudarat, musibah-musibah, dia bersabar, maka sabarnya dia itu adalah kebaikan buat dia. Sabar adalah amalan yang besar. Orang yang bersabar pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan diberikan pahala mereka tanpa hisaban, tanpa hisab. Akan diberikan pahalanya, balasannya tanpa hisab, hitungan. Syukur bisa tanpa hitungan juga. Demikian pula sabar. Berarti luar biasa keadaan seorang mukmin, apapun kondisinya, apapun yang dia dapatkan itu baik buat dia. Mengapa? Karena seorang mukmin dan secara umum seluruh manusia, apa yang dia dapatkan tidak lepas dari dua hal ini. Yang pertama, sesuatu yang sesuai dengan selera dia, keinginan dia, seperti apa? Kesehatan, harta, jabatan dan yang lainnya. Ini kemungkinan yang pertama. Yang kedua, seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan selera dia, keinginan dia, seperti apa? Sakit, hilang harta, dan yang lainnya. Hanya dua kemungkinan yang dialami, didapatkan oleh seorang hamba. Namun bagi seorang mukmin, dua kondisi ini adalah kebaikan baginya. Ketika mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, syukurnya baik buat dia, pahala buat dia. Ketika mendapatkan musibah-musibah atau perkara yang tidak sesuai dengan keinginan dia, dia bersabar, maka sabarnya baik buat dia. Maka sungguh benar-benar beruntung dan perkara yang sangat mengagumkan yang dimiliki seorang mukmin. Dan ini termasuk salah satu alasan mengapa nikmat Islam, iman, nikmat yang paling besar, karena ini keadaan orang yang beriman seluruhnya baik. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir ketika mendapatkan kenikmatan, justru semakin dia mendapatkan nikmat, semakin besar dosanya. Akan dijadikan sebab dia disiksa. Semakin nikmat di dunia, semakin besar siksaan di akhirat. Mengapa? Karena kenikmatan yang ada di dunia ini untuk orang-orang beriman. Tidak halal bagi orang kafir. Berarti ketika orang kafir makan, dia berdosa. Dan akan disiksa di akhirat. Karena makannya dia. Karena minumnya dia. Karena berpakaiannya dia. Karena nikahnya dia. Bersenang-senang dengan istrinya. Dan seterusnya. Dan sebaliknya, seorang kafir ketika dia mendapatkan musibah, dia akan marah, jengkel. Dosa ditambah dosa. Walaupun dia sabar, enggak dapat pahala. Tapi ya seringnya orang kafir mendapatkan musibah marah, jengkel, enggak ada istilah sabar. Mengapa? Karena tidak beriman. Nah, hadis ini atau hadis tadi adalah hadis riwayat al-Imam Muslim dari Abu Yahya Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Hendaknya hadis tadi dihafalkan karena sangat besar manfaatnya dan menjadi salah satu prinsip hidup seorang mukmin. Kalau ingin bahagia, fahami, amalkan hadis tersebut, maka hidupnya akan bahagia. Apapun profesinya, apapun kondisinya, walaupun dalam keadaan sakit separah apapun. Wa qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Janganlah salah seorang di antara kalian mati atau meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnudzon, berprasangka yang baik kepada Allah Ta'ala. Ini harus dimiliki oleh seorang mukmin yang mau meninggal dunia. Harus husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Dia berbaik sangka kepada Allah, Allah akan memudahkan urusan dia ketika sakaratul maut, dan juga memudahkan urusannya di akhirat nanti. Allah akan merahmati dia. Husnudzon. Jangan sebaliknya, suudzon. Rawahul Baihaqi wa Ahmad, riwayat al-Imam al-Baihaqi dan al-Imam Ahmad. Perkara yang dua, wa yambaghi alaihi ay yakuna bainal khaufi war raja'i. Orang yang sedang sakit, terutama yang mau meninggal dunia, sepantasnya bagi dia, bahkan harus, dia berada di antara al-khauf dan roja, takut dan harap. Ya khafu iqaballahi ala dhunubihi. Dia takut terhadap siksaan Allah, hukuman Allah, azab Allah atas dosa-dosanya. Dia tidak merasa dirinya suci, dia merasa banyak dosa. Dan ini harus kita miliki, perasaan banyak dosa. Jangan merasa gak ada dosa atau sedikit, jangan. Dengan perasaan banyak dosa, maka ada muncul al-khauf, tumbuh al-khauf, rasa takut kepada Allah atas azabnya, hukumannya. Wa yarju rahmata rabbi. Namun juga sebaliknya, di samping takut atas siksaan Allah karena dosa-dosanya, dia juga harus berharap rahmat Rabbnya, rahmat Allah. Berharap ampunan Allah. Berharap rahmat Allah. Berharap Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan menerima amalan dia yang ada. Yang mungkin sederhana, sedikit. Tapi dia punya harapan. Walaupun sedikit, berharap mudah-mudahan diterima. dan menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosanya. Li hadithi Anas al-ma'rufi 'inda Tirmidzi wa ghairihi, hal ini berdasarkan hadith Anas bin Malik radhiyallahu an yang dikenal, yang sudah ma'ruf, riwayat al-Imam at-Tirmidzi dan selainnya. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dakhala ala syabbi wa huwa bil mauti, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah masuk menemui seorang pemuda yang sedang sakaratul maut, menjelang kematiannya, sakit yang parah, yang sebentar lagi akan datang sakaratul maut atau dikhawatirkan meninggal dunia. Faqala kaifa tajiduka, maka Nabi bertanya kepadanya, bagaimana engkau mendapati dirimu, apa yang kau rasakan, apa yang kau dapati dalam dirimu. Qala wallahi, maka pemuda tersebut menjawab, demi Allah ya Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu dhunubi, wahai Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku berharap Allah, berharap rahmat Allah, berharap ampunannya, dan sesungguhnya aku juga takut atas dosa-dosaku. Dua hal ada pada sahabat ini, berharap kepada Allah dan takut akan siksaan Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautini illa a'tahullahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhafu. Tidaklah dua hal ini berkumpul, rasa atau berharap kepada Allah dan takut akan siksaan Allah. Tidaklah dua hal ini berkumpul, al-khauf wal-roja, pada hati seorang hamba pada kondisi seperti ini, kondisi menjelang kematian. Kalau kondisi sehat, ya punya keutamaan, tetapi ketika sudah menghadapi kematian, lebih utama lagi, lebih besar lagi pahalanya. Ketika sehat, tetap kita harus punya dua hal ini, khauf dan roja, ketika sehat. Ada sebagian ulama yang berpendapat, ketika sehat ya, diperkuat rasa takutnya, begitu. Supaya apa? Supaya dia hati-hati, jangan sampai terjerumus, tergelincir pada dosa. Ketika sehat, sehat adalah peluang atas sesuatu yang bisa menjadi sebab seseorang terjerumus pada kemaksiatan. Kenapa sehat? Merasa kuat, merasa punya kesempatan untuk berbuat jelek dengan sehat atau kesehatan yang dia miliki. Maka sebagian ulama mengatakan diperbesar khaufnya, bukan rojanya enggak ada, ada tetap, cuma khaufnya diperbesar supaya dia terjaga, terselamatkan dari dosa-dosa. Kalaupun terlanjur atau terjatuh, maka dia dengan rasa takut yang besar dia segera bertobat kepada Allah. Dan sebaliknya, ketika dia sedang sakit, apalagi menjelang sakaratul maut, diperbesar ar-raja, harapan dia, husnuzon dia kepada Allah. Dia tetap takut, tapi lebih besar lagi rasa harapnya, berharap ampunan dari Allah. Yang jelas dua-duanya ada, cuma sebagian ulama mengatakan tadi, ketika sehat diperbesar khaufnya, ketika sakit atau apalagi menjelang sakaratul maut diperbesar rojanya. Kesimpulannya, tetap dua hal ini harus ada, baik ketika sehat maupun sakit. Tidaklah dua hal ini, rasa takut dan berharap, ada pada hati seorang hamba pada kondisi seperti ini menjelang kematian, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan. Tentu dia mengharapkan apa? Rahmat Allah, ampunan Allah, dan surga Allah. Maka kata Nabi, Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan. Subhanallah, keutamanya besar sekali, sehingga sangat pantas bagi kita untuk mendampingi orang sakit, supaya dia memiliki al-khauf dan ar-raja, dan mendapatkan keutamaan ini. Dan yang kedua keutamanya, Allah akan berikan dia rasa aman, atau Allah akan lindungi dia dari apa yang dia khawatirkan, yang dia takuti. Dia takut siksaan Allah, kemurkaan Allah, dan juga takut nerakanya Allah. Maka kalau dia mempunyai dua hal ini, khauf dan roja, maka Allah akan selamatkan dia. Allah akan berikan dia keamanan dari apa yang dia takutkan, yang dia khawatirkan. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Maka sekali lagi, penting bagi kita untuk menemani orang yang sakit, apalagi yang sedang menjelang sakaratul maut, didampingi, diarahkan, dinasihati, dibimbing agar dia berada di antara al-khauf war-raja, takut dan berharap. Jangan sampai dia putus asa, sudah banyak dosanya, pasti saya disiksa misalkan. Jangan, tenangkan dia, bimbing agar dia memiliki dua hal ini, al-khauf war-raja. Atau sebaliknya dia merasa tenanglah, nyantai. Jangan, tetap Anda harus khawatir atas dosa-dosa, di samping berharap rahmat Allah. Dibimbing agar memiliki dua keadaan ini, di samping terus dibimbing agar dia bertobat kepada Allah, memperbaiki amalan dia, dan dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini salah satu alasan pentingnya pembahasan ahkamul janaiz. Yang ketiga, wa mahma ishtadda bihi al-marad fala yajuzu lahu ay yatamanna al-maut. Betapapun hebatnya atau dahsyatnya sakit yang dia alami, separah apapun sakit yang dialami seorang mukmin, maka tidak boleh bagi dia berangan-angan mati atau mengangan-angankan kematian, sudah saya mati saja. Ini muncul karena apa? Ucapan ini terlontar karena dia merasa sudah parah sakitnya, sangat luar biasa, sehingga merasa enggak kuat, sudah saya ingin mati saja. Ini pun tidak boleh. Walaupun separah apapun sakit yang dialami seorang mukmin, tidak boleh minta mati. Tidak boleh berangan-angan kematian, apalagi dia masih sehat. Karena usahanya bangkrut, yang laku-laku jualannya, sudah saya mati saja lah, susah, bisa nih usahanya, gak ada yang beli, gak ada yang bantu teman-teman saya, saudara-saudara saya gak ada yang bantu, gak peduli dengan saya, udah saya mati saja. Udah lebih tidak boleh. Yang sakit parah saja enggak boleh minta mati atau berangan-angan kematian, apalagi yang masih sehat. Walaupun dalam kondisi yang sesulit apapun ekonomi yang dia alami. Kenapa? Harus yakin Allah yang menjamin rezekinya. Dia tidak akan mati kecuali sudah sempurna rezekinya. Disebutkan dalam hadis, fa in kana la budda fa'ilan, kata Nabi alaihissalatu wassalam, jika memang dia harus minta kematian atau yang mirip dengan itu, ini sifatnya apa? Boleh. Afdolnya apa? Tidak dilakukan. Tapi kalaupun dia memang merasa saya sudah sangat gak kuat, ya sudah. Kalau memang merasa sudah gak kuat, sangat parah sakitnya, Jangan minta mati, tapi minta atau berdoa dengan kalimat berikut ini. Fa'inkana labudda fa'idan. Kalau memang dia mesti minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena sakit yang begitu parah yang dia alami, falyakul, maka hendaknya dia berdoa. Bukan doa minta mati, tapi doanya lebih baik dari itu. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkanlah aku, berikan saya kehidupan selama kehidupan itu lebih baik bagiku. Yani minta dipilihkan oleh Allah pilihan yang terbaik untuknya. Kalau minta mati kan otomatis sudah satu pilihan, ya Allah saya ingin mati, sudah mati saja. Nah, itu enggak boleh. Tapi minta dipilihkan yang terbaik, apakah tetap hidup atau mati. Ya Allah, apabila kehidupan itu lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan sebaliknya, ya Allah, wafatkanlah aku atau matikanlah aku. Wafatkanlah aku apabila wafat itu lebih baik bagiku. Ini bukan minta mati, tapi minta pilihan terbaik. Beda. Jelas berbeda antara minta mati atau berangan-angan kematian dengan minta pilihan yang terbaik dari Allah. Apakah tetap hidup atau meninggal dunia. Doa yang seperti ini pun bagi yang merasa sudah gak kuat. Begitu, gak kuat untuk bertahan hidup karena parahnya sakit yang dia alami. Tetapi kalau dia ingin yang lebih baik, ya jangan berdoa dengan doa ini. Tetap dia sabar. Hadis ini disebutkan di kitab Al-Irwa. Mengapa? Sabar kenapa? Bisa jadi dia umurnya panjang. Masih ada waktu, sekian waktu lagi dia hidup di dunia. Nah, dengan panjangnya umur, ada kesempatan untuk memperbaiki diri, bertobat, beramal soleh. Yang jelas ini lebih baik buat dia daripada meninggal dunia. Begitu. Dan ini berkaitan dengan amal soleh. Bisa jadi dengan dia hidup, tetap hidup di dunia, dia mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Sebagaimana yang dialami oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau ketika berada di Mekah sakit parah. Yang sudah merasa, nanti akan sebutkan aja hadisnya, sudah merasa apa, mau meninggal dunia, sehingga bertanya, boleh gak saya berwasiat dengan seluruh hartaku? Kata Nabi, jangan. Sampai akhirnya boleh sepertiga. Qadarullah, ternyata saat hidupnya lama setelah itu, dan dikaruniai anak, 29 anak. Ketika itu baru satu anaknya, putri, seorang putri. Setelah itu hidup lama, dikaruniai 17 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. 29 anak yang tadinya sudah merasa mau mati, mau meninggal dunia. Sehingga jangan sampai di antara kita ada yang berharap atau berangan-angan kematian. Jangan. Kematian bukan solusi, tapi hidup dan beramal soleh itulah yang terbaik buat kita. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian bisa difahami dengan manfaat. Akhi subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.